الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد الحمد لله kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu di majelis kajian sebelum berbuka puasa ini. Pada hari Kamis ini kami menggantikan Ustaz Yusuf Hafidzallahu Ta'ala karena beliau sedang sakit. Dan sebagaimana telah kita sampaikan di grup bahwasanya selama dua kajian, yakni hari Kamis dan hari Sabtu yang merupakan jadwal saya pribadi, kita akan menjelaskan dan menjabarkan babul itikaf, pembahasan tentang itikaf dari kitab Siyam pada kitab Zadul Mustaqni, dan telah kami bagikan pula matannya. Sebagai pendahuluan sebelum kita masuk, bahwasanya kalau seorang pembelajar fikih pada matan bagi seorang pemula biasanya aneh, di situ hanya berisi pernyataan-pernyataan saja, terus dalilnya mana? Enggak ada dalilnya, isinya pernyataan-pernyataan kok. Jadi para imam ahli fikih membuat matan itu untuk menyederhanakan agar pemula-pemula seperti kita ini mengerti dulu masalah-masalah apa yang akan dibahas dalam fikih itu. Nah, terus dalilnya itu penjabarannya nanti ada pada kitab-kitab yang lebih tebal. Misalnya ketika Zadul Mustaqni ini sebuah kurikulum dari pemula di dalam mazhab Hambali, maka dalil-dalilnya nanti akan Anda temui ketika Anda sudah masuk jenjang berikutnya, misalnya pada kitab yang lebih tebal, ya. Seperti yang lebih tebal lagi pada kitab induknya Al-Mughni misalnya, di situ dalilnya disebutkan dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma ulama, kemudian pendapat-pendapat para imam. Di ini matan ini ya isinya ya pernyataan-pernyataan sederhana supaya kita menghafalkan masalah-masalahnya apa saja. Nah, ini memudahkan pemula seperti kita bahwa dalam masalah itikaf ini loh perkara-perkara yang akan muncul. Pembahasan fikihnya itu ini loh dalam masalah itikaf, misalnya dalam matan yang saya bagi. Ringkas ya, dalam font yang besar-besar itu jadi satu halaman. Kalau fontnya sedang itu cuma setengah halaman. Tapi di situ masail, perkara-perkaranya itu sangat banyak. Dari matan ini saja ada sampai 12 sampai 13 subbab yang akan kita jabarkan, sehingga kita butuh 2 atau 3 pertemuan pada permasalahan i'tikaf ini. Sebelum kita jabarkan, mari kita baca matannya secara keseluruhan dan kita terjemahkan, lalu kita uraikan masail-masail yang hendak dibahas oleh ya, Al-Imam Al-Hajjawi, Asy-Syaikh Al-Hajjawi rahimahullah ta'ala, ya, yang mengarang kitab ini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, babul i'tikafi, bab yang membahas tentang i'tikaf. Huwa luzumu masjidin li ta'atillahi ta'ala. I'tikaf itu dia merupakan aktivitas mendiami atau berdiam diri di masjid li ta'atillah ta'ala, untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masnunun, hukumnya adalah sunnah, disunnahkan. Wa yasihhu bila saumin wa yalzamani bin nazri. Yang namanya itikaf dia sah dikerjakan walaupun sedang tidak puasa. Dia puasa atau tidak di Ramadan atau di luar Ramadan, itu boleh dikerjakan. Dan i'tikaf pada asalnya hukumnya sunnah wa yalzimani bin nadzar, tapi menjadi wajib, hukumnya harus dikerjakan fardu ain jika dia bernadar, punya nadar melakukan i'tikaf, maka hukumnya bukan sunnah lagi tapi menjadi wajib. Wala yasihku illa fi masjidin yujamma'u fihi. I'tikaf tidak sah bagi seorang pria mengerjakannya kecuali di masjid yang ditegakkan sholat lima waktu. Yujamma', yakni dikerjakan lima waktu berjamaah di situ. Illal mar'atu, atau illal mar'ata, bisa dibaca mar'atu, bisa dibaca mar'ata. Illal mar'ah, kecuali wanita. Fafi kulli masjidin, di masjid manapun boleh, entah itu masjid yang untuk jamaah atau masjid yang hanya untuk transit persinggahan saja boleh. Siwa masjidin baitiha, tapi wanita tidak boleh beriktikaf di tempat sholat di dalam rumahnya. Dan wanita kan yang paling afdol sholat di dalam rumahnya sendiri, maka tidak boleh iktikaf di situ. Ya. Wa man nadzarahu awis sholata fi masjidin ghairi salasah. Barang siapa yang bernazar melakukan iktikaf, nazarahu, yakni nazar iktikaf, awis sholat atau menegakkan bernazar untuk sholat di masjid selain tiga masjid yang utama, wa afdaluha, urutan keutamaannya adalah al-haram, masjidil haram, masjidul madinah, yakni masjid nabawi, ufal aqsa, kemudian yang ketiga adalah masjid aqsa, lam yalzamhu fihi, maka nazar untuk mengerjakan iktikaf atau mengerjakan sholat di selain ketiga masjid itu tidak mesti dikerjakan di situ. Tetap harus dikerjakan nazarnya, iktikaf harus dikerjakan, sholatnya juga harus dikerjakan, tapi tidak mesti dikerjakan di masjid situ. Nanti penjelasannya. Akan tapi kalau nazarnya untuk Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya, Masjid Nabawi, ya, nanti ada perinciannya. Tapi kalau nazarnya selain di ketiga masjid itu, maka harus dikerjakan nazarnya, tapi tidak mesti di masjid-masjid tersebut. Wa in ayyanal afdal lam yujzi fiha dunahu, atau lam, bisa dibaca juga lam yajuz dalam naskah yang lain. Jika dia bernadar pada masjid yang urutannya paling afdol, maka tidak boleh menunaikannya di masjid yang keafdolannya di bawahnya. Misalnya Dr. Arif ingin bernadar, saya ingin sholat ya, atau itikaf pas umroh di Masjidil Haram, maka tidak boleh menunaikannya di Masjidil Aqsa, karena lebih utama Masjidil Haram. Wa aqsuhu bi aqsihi, maka berlaku pula hukum kebalikannya. Ya, kalau dia bernadar melakukannya di Masjid Nabawi misalnya, dia boleh mengerjakannya di Masjidil Haram. Kenapa? Karena Masjidil Haram lebih utama daripada Masjid Nabawi. Wa man nazara zamanan muayyanan dakhala mu'takafahu qabla lailatihil ula. Barang siapa yang bernadar ya untuk itikaf pada suatu waktu tertentu, maka dia masuk ke dalam tempat iktikafnya sebelum masuk malam yang pertama. Wa kharaja ba'da akhirihi wala yakhrujul mu'takifu illa lima labudda lahu minhu. Wala ya'udu maridun wala yashhadu janazatan illa an yushtaritahu. Maka dia masuk di malam pertama, tetap berdiam di situ, istiqomah di situ, ya, tidak keluar kecuali urusannya selesai. Tidak boleh pula ngendangi atau menjenguk orang sakit. Tidak pula mendatangi penyelenggaraan jenazah kecuali iktikafnya itu niatnya sudah dia kasih syarat di permulaannya. Ini nanti ada pembahasannya. Maksudnya memberi syarat pada niatnya, saya niat iktikaf ya selama 10 hari di bulan Ramadan, tapi dengan syarat nanti misalnya kalau anakku sakit ya, saya akan keluar dulu untuk ngantarnya berobat lalu balik lagi. Misalnya begitu ya, ini ada pembahasannya. Niat iktikaf tapi ada syarat di depannya. Yang seperti ini nanti ada pembahasannya. Karena asalnya iktikaf itu kan enggak boleh keluar dari masjid kecuali untuk hajat. Tapi boleh keluar ketika di awal dia mempersyaratkan pada niat iktikafnya. Nanti kita rinci. Wa in wati'a fi farajin fasada iktikafuhu. Jika dia mendatangi istrinya, maka iktikafnya rusak, yakni batal. Wa yustahabbu istighaluhu bil qurbi. Orangnya iktikaf disunnahkan untuk memperbanyak menyibukkan diri dengan ketaatan, wajtina bumala yaknihi, dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat bagi iktikafnya. Sudah kita baca matannya, sudah kita terangkan makna-makna lafadznya, maka kita akan bahas dari matan ini setidaknya menjadi 12 atau 13 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah ta'riful iktikaf. Ketika mu'alif mengatakan babul iktikafi, bab tentang iktikaf, huwa luzumu masjidin li ta'atillahi ta'ala, adalah iktikaf itu berdiam di masjid untuk taat, berbuat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah ta'rifun istilahi atau ta'rif secara istilah atau ta'rif syar'inya. Adapun secara bahasa, al-iktikaf maknanya adalah, sebagian ulama mengatakan al-ihtibas, mengekang diri. Sebagian lain mengatakan maknanya adalah luzumus syai, konsisten mengerjakan sesuatu. Wadawamuhu, dan tetap di situ ya, terus sampai tujuannya berakhir. Itu secara bahasa. Ada yang mengatakan al-ihtibas, mengekang diri, memenjarakan dirinya. Juga ada yang mengatakan maknanya adalah ya, dawamus syai waluzumuhu, yakni konsisten mengerjakan suatu perkara sampai selesai. Nah, secara syariat maknanya sebagaimana yang dikatakan ya, yang paling sederhana adalah yang dikatakan oleh pengarang kitab ini. Maknanya adalah berdiam di masjid untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini paling sederhana. Mengapa? Karena iktikaf dibangun atas dua rukun ini. Iktikaf itu dibangun atas dua rukun ini. Rukun yang pertama adalah luzumu masjidin, berdiam di masjid. Jadi walaupun dia mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengerjakannya di kamar rumahnya, di ruang tamu rumahnya, atau di luar masjid, itu tidak bisa disebut sebagai iktikaf. Begitu pula ketika dia luzumu fi masjid, fil masjid, ketika dia berdiam di masjid tapi li ghairi ta'atillah, tapi tidak untuk berbuat ketaatan pada Allah, misalnya untuk nemui temannya, nyampaikan undangan. Ini masuk ke masjid terus terjadi pembicaraan, ngobrol dari isya sampai ternyata mendekati sahur, tapi yang dibaca yang ngobrol-ngobrol biasa, ini juga bukan iktikaf. Jadi iktikaf dibangun atas dua rukun asasi ini, berdiam di masjid untuk mengerjakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dua rukun asasi ini sekaligus menjadi definisi yang paling sederhana dari iktikaf. Sebagian ulama membuat definisi yang lebih kulli, yang lebih menyeluruh. Dikatakan bahwa definisinya adalah al-luzumu fil masjid, berdiam diri di masjid li ta'atillahi azza wa jal, untuk berbuat ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di matan ini ditambahi min syahsin makhsusin, yang dikerjakan oleh orang dengan kriteria tertentu, bikaifiyatin wa sifatin makhsusatin, dengan tata cara dan sifat-sifat tertentu pula. Ini menjadi kulli, menjadi sempurna, menambahkan syarat-syarat iktikafnya dengan syahsin makhsusin, orang dengan kriteria tertentu. Nanti akan dibahas orang ini seperti apa, syarat-syarat orang boleh iktikaf ini seperti apa. Bikaifiyatin wasifatin makhsusatin, dengan tata cara dan sifat tertentu. Karena itikaf ini kan ibadah. Dan ibadah itu kan mesti ada tuntunannya, cara-cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Ini definisi daripada iktikaf. Sekarang pembahasan yang kedua, hukum daripada iktikaf. Dikatakan di sini secara asal masnunun, hukumnya adalah sunnah. Ini hukum asal. Hukum asal iktikaf itu adalah sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya ada tiga sumber dalil di sini. Min Al-Quran, ada dalil sunnahnya itu dari Al-Quran. Yang kedua, minas sunnah, dari hadis Rasulullah SAW dan perbuatan beliau dan persetujuan beliau. Dan yang ketiga, dari ijma' para ulama ahli sunnah. Dari Al-Quranul Karim, diterangkan bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian melakukan permesraan dengan istri kalian sedangkan kalian sedang iktikaf di dalam masjid-masjid Allah. Ini dalilnya di Al-Quran. Dalam sunnah diterangkan bahwasanya Rasulullah SAW itu juga beriktikaf, walaupun iktikaf beliau itu dikerjakan dalam nas di bulan Ramadan. Ya, tidak didapati dalil beliau mengerjakannya selain di bulan Ramadan. Tidak didapati dalil ini bukan berarti dilarang, boleh sebagaimana diterangkan. Cuma yang paling afdol dikerjakan di bulan Ramadan, 10 hari di bulan Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'takifu al-ashra al-awakhir min ramadhan hatta tawaffahu Allahu azza wa jal thumma itakafa azwajuhu min ba'dihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, 10 hari di bulan terakhir di bulan Ramadan itikaf sampai Allah mewafatkannya. Lalu istri-istri beliau mengikuti sunnah tersebut, yakni juga beriktikaf. Dari ijma' para ulama dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, fal itikaf sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Majmu Syarhul Muhadzab, dikatakan oleh Imam An-Nawawi memberi pernyataan, fal itikafu sunnatun la budda bil ijma. Yang namanya itikaf ya, ini merupakan sunnah secara mufakat menurut para ulama, ijma para ulama. Juga Al-Hafidz Al-Imam Ibn al-Munzir di dalam kitabnya Al-Ijma, kitab Al-Ijma ini mengutip perkara-perkara yang sudah menjadi ijma para ulama. Jadi semua perkara yang dihukumi ijma para ulama menurut Ibn al-Munzir ditaruh dalam kitab beliau yang namanya Al-Ijma. Beliau mengatakan wa ajma'u ala annal itikafa la yajibu ala nasi fardhon. Para ulama sepakat bagi umat manusia hukum itikaf ini bukan fardu. Illa an yujibuhu almar'u ala nafsihi. Yang menjadi fardu ya, adalah orang-orang yang bernazar untuk itikaf, maka hukumnya fardu menurut ijma' para ulama. Ya, ijma'nya adalah hukumnya adalah sunnah secara asal. Ini hukum daripada itikaf. Hukum asalnya adalah sunnah. Sunnah bagi laki-laki maupun perempuan. Menjadi wajib ketika seseorang bernazar untuk melakukan itikaf. Misalnya, seseorang menemui suatu masalah pelik. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika engkau membantu aku bisa menyelesaikan masalahku ini dengan rahmatmu, ya, dalam waktu demikian, maka aku akan beriktikaf di Masjid Ibnu Katsir selama ya satu malam. Maka ketika masalahnya terselesaikan, maka hukum i'tikafnya menjadi apa? Wajib. Karena apa? Bernazar. Ya. Nah, namanya nazar kan begitu. Mewajibkan sesuatu yang sebelumnya hukumnya cuma mubah atau sunnah. Tapi kalau terlafaz sebagai nazar, hukumnya menjadi wajib. Tapi hukum asal i'tikaf adalah masnunun, sekedar mustahab, disunnahkan. Pembahasan yang ketiga, kita akan masuk pada matan selanjutnya, yang ini akan membahas ya, di dalamnya surutul i'tikaf, yang mencakup di dalamnya pembahasan tentang syarat-syarat i'tikaf. Wa yasihu bila saumin wa yalzamani bin nadri wa la yasihu ila fi masjidin yujamma bihi. Wa yasihu bila saumin wa yalzamani bin nadri. I'tikaf akan sah dilakukan bahkan tanpa puasa sekalipun, yakni bisa dikerjakan orang yang berpuasa atau tidak berpuasa, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan sendiri, orang yang tidak berpuasa boleh itikaf. Syaratnya itikaf itu apa sih? Syaratnya itikaf, satu, muslim. Dua, akil, orang yang berakal. Jadi itikafnya orang stres ya, tidak ya bisa. Itikafnya orang berkebutuhan khusus juga tidak bisa karena ghairu akil. Maksudnya mungkin pada akalnya, gangguannya pada akalnya, bukan pada mata atau gimana, tapi pada ya tuna pada akalnya. Semisal ya, autisme dan semisalnya, ini tidak memenuhi syarat i'tikaf. Yang ketiga, mumayyiz, tidak harus balik, cukup syaratnya dia tamyiz. Makanya anak-anak MTP misalnya ini sudah mencukupi, kalau sudah 7 tahun ke atasnya sudah tamyiz, boleh i'tikaf, tidak harus balik. Yang keempat, dengan niat. Dia harus berniat dulu ya, ini hatinya menginginkan untuk melakukan i'tikaf. Karena sama-sama berdiam itu kalau tidak ada niatnya ya bukan i'tikaf. Harus ada niatnya. Dan yang kelima, raf'ul hadas, tidak sedang membawa hadas. Bagi laki-laki dia tidak sedang junub. Ya, hadasnya laki-laki itu apa? Junub. Bagi perempuan dia tidak sedang dalam posisi haid maupun sedang ya menjadi perempuan yang nifas. Hadasnya perempuan kan haid, nifas, juga junub. Perempuan tidak boleh junub, haid atau nifas ketika mau i'tikaf. Itu syaratnya dan tidak dipersyaratkan harus puasa. Lu orang enggak puasa kok i'tikaf itu bagaimana? Ya bisa saja. Misalnya dia safar. Ya kan? Dia safar dari Surabaya atau agak jauh lah, agak jauh dikit dari Madura ya menuju Sidoarjo. Habis dari rumah orang tuanya di Madura, balik. Karena orang safar, enggak puasa dari awal sana. Balik-balik sampai ya sudah sampai Sidoarjo, sampai Wonoayu. Ya buka. Nah, dia ikut tarawih, ya, ikut berniat itikaf di situ enggak apa-apa. Enggak puasa enggak apa-apa siang harinya. Jadi dia sah dikerjakan selama memenuhi syarat-syarat ya untuk beriktikaf. Dan tidak ada ulama satupun yang mengatakan syarat iktikaf itu harus berpuasa. Tidak ada. Syaratnya lima tadi. Muslim, akil, mumayyiz, ada niat, dan terangkat hadas darinya. Itu syarat-syarat iktikaf. Terakhir pembahasan yang keempat pada pertemuan kali ini, yakni setelah pembahasan yang ketiga itu syarat pada pribadi yang mau i'tikaf, pembahasan yang keempat ini adalah syarat masjid yang digunakan untuk i'tikaf. Berkata musannif, berkata mu'alif, wala yasihu illa fi masjidin yujamma'u fihi. Dan tidak sah i'tikaf seorang muslim kecuali pada masjid yang ditegakkan di dalamnya sholat berjamaah. Jadi syarat masjid bagi seorang pria yang mau mengerjakan itikaf itu, masjid itu harus ditegakkan sholat lima waktu di dalamnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya karena sholat berjamaah bagi pria itu adalah ya wajib menurut ya yang rajih, hukumnya adalah wajib. Maka ketika dia iktikaf ya di masjid yang tidak ditegakkan sholat berjamaah lima waktu itu akan memberatkan dirinya dan membatalkan iktikafnya, keluar seliwer-seliwer ya, mengganggu itikafnya. Maka dipersyaratkan harus di masjid yang ditegakkan sholat lima waktu di atasnya. Yang kedua, tidak dipersyaratkan masjidnya itu harus masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat, nggak ada ya, tidak seperti itu. Para ulama membahasnya bahwasanya syarat minimal untuk itikaf itu di masjid yang ditegakkan untuknya sholat lima waktu. Kalau di situ ditegakkan pula sholat Jumat, maka lebih utama, karena dengan itu dia akan mempersedikit keluar daripada masjid. Iya kan ya? Karena dalam itikaf kadang kan orang dalam rentang waktu misalnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan kan tetap ketemu hari Jumat juga akhirnya. Nah, ketika dia mengerjakannya di masjid yang diselenggarakan sholat Jumat pula, maka di situ lebih afdol. Karena apa? Meminimalisir dia keluar masuk masjid. Walaupun kalaupun dilakukan di masjid yang tidak menyelenggarakan sholat Jumat, keluarnya pun juga keluar dengan sebab udzur, hajat juga. Tapi ketika dia melakukannya di masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat, maka itu lebih afdol. Juga diterangkan pula dalam permasalahan ini, yang namanya masjid itu adalah sebuah bangunan yang dipersyaratkan untuk masjid, baik dia diwakafkan secara lisan maupun resmi ataupun cuma sekedar perbuatan saja, tidak ada lafaz lisannya. Dan kalau masjid ini kan namanya wakaf, ya toh? Wakaf masjid, yayasan ini wakaf. Yang punya duit, punya tanah, bebaskan diwakafkan untuk masjid. Tapi ada masjid-masjid ya yang tidak ada ucapan lisan ataupun juga dokumen wakafnya tidak ada, tapi secara hal perbuatan ya itu sudah diwakafkan. Misalnya seseorang yang membangun masjid di tanah pribadinya, ya toh? Tapi tidak ada dokumen wakafnya, juga tidak ada omongan tak wakafkan. Enggak. Tapi masjid itu digunakan orang untuk sholat lima waktu, untuk sholat Jumat. Walaupun berdiri di atas tanah yang sertifikatnya atas nama pribadi. Nah itu tetap dihukumi sebagai masjid. Pokoknya itu tadi, ya, selama ditegakkan sholat lima waktu di situ, ya, tetap sah dilakukan. Ya. Itikaf di situ. Hatta itu adalah masjid-masjid yang ada di kantor-kantor, instansi-instansi, atau bahkan pusat-pusat perbelanjaan. Jika masjidnya di situ rutin menyelenggarakan sholat lima waktu, boleh beriktikaf di situ. Karena terpenuhi syaratnya. Juga di sini terdapat sebagian pendapat bahwasanya iktikaf itu tidak boleh dikerjakan kecuali di tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsa. Lalu dasarnya adalah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita bacakan di sini hadisnya, tapi hadisnya di situ fihi nadzar, ada beberapa kritik. Sehingga pendapat ini adalah pendapat yang apa namanya? Marjuh. Ya, pendapat yang kurang rajih. Yang tidak rajih. Yang rajih adalah boleh beriktikaf di masjid manapun selama masjid tersebut ditegakkan sholat lima waktu atasnya, walaupun ya yang lebih utama adalah itikaf di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, baru di masjid-masjid selain daripada masjid-masjid tersebut. Semua masjid selain ketiga masjid ini dalam sisi fadilah, sisi keutamaan, ya, selama masjidnya itu adalah masjid yang sesuai standar dalam syariah, ya, tidak apa namanya ada hal-hal yang menyelisih syariah, ya, semisal dibangun makam di situ dan semisalnya, secara fadilah kedudukannya itu sama, ya, Masjid Ibnu Katsir di Sidoarjo maupun Masjid Dzunurain di Surabaya atau masjid manapun yang di Jombang, di Madiun, di mana, secara fadilah itu sama rata. Yang paling berbeda menonjol itu adalah yang nomor satu Masjidil Haram, dua Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Jadi boleh dikerjakan di semua masjid ya, dimanapun ya, tidak dipersyaratkan harus di tiga masjid tadi. Ini adalah pendapat yang rajih ya, dari ya, masjid yang boleh digunakan untuk beriktikaf. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akhiri pertemuan kali ini. Pembahasan selanjutnya akan kita bahas di hari-hari yang lain. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan pada saudara-saudara semua sekalian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu habibi.